ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, pengantar dan rekan-rekan yang ikut hadir pada majelis kita hari ini. Kalau pada kesempatan yang lalu telah kita bahas bagaimana malu di dalam Al-Qur'an dan juga bagaimana malu di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersisa bagi kita pembahasan tentang aqwal ulama, perkataan para ulama tentang al-haya atau malu dan bagaimana mereka menjadikan malu ini sebagai sebuah sifat yang positif bagi setiap orang. Maka perkataan yang pertama yang kita ambil adalah perkataan dari Umar radhiyallahu anhu yang mana beliau pernah mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, barang siapa yang malunya itu sedikit saja maka sedikit pula sifat wara'nya. Kalau seseorang ingin mempunyai sifat wara', sifat yang baik, maka dia harus menambahkan sifat malunya. Dengan dia menambahkan sifat malunya, maka seseorang ini akan bertambah pula wara'nya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Dan barang siapa yang wara'nya ini sedikit, maka hatinya ini akan mati. Sehingga dengan demikian, orang yang sedikit sekali malunya itu menunjukkan bahwa hatinya ini tidak lagi mempunyai hidup, atau hatinya ini sudah kembang kempis, sakaratul maut, antara hidup dengan mati. Maka yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah menghidupkan hati ini dengan menumbuhkan sifat-sifat yang positif yang ada pada dirinya, di antaranya adalah sifat malu. Kemudian di antara perkataan para ulama yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang mana beliau mengatakan bahwasannya sahibul manazil, beliau berkata, al-haya'u min awwali madariji ahlil khusus, bahwasanya malu itu adalah awal sifat yang dimiliki oleh orang-orang khusus. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang istimewa di dalam beragama Islam. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berbeda dengan umumnya orang-orang yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka yang jumlahnya hanya sedikit dengan berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur, hanya sedikit saja di antara umatku yang bersyukur, sedangkan kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita harus menambah sifat malu kita, karena dengan bertambahnya sifat malu maka kita akan menjadi orang-orang yang spesial, yang tidak sama dengan orang-orang yang lain di dunia, yang kurang di dalam mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, hayatul qalbi yakunu fihi quwwata khuluqil hayat, kehidupan hati itu akan mengakibatkan kekuatan akhlak malu. Jadi malu itu sebuah akhlak yang dimiliki seseorang. Sejak dia dilahirkan, sifat malu ini sudah ada pada diri seseorang. Salah satu bukunya adalah ketika Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya di surga tergoda untuk makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Maka ketika memakannya, apa yang terjadi pada mereka berdua? Fatafiqa yakhsifani 'alayhima min waratil jannah. Maka kemudian mereka ini mencari dedaunan pepohonan di surga untuk menutupi aib-aibnya, untuk menutupi auratnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia begitu dilahirkan atau diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mempunyai sifat jibillah, sifat yang seseorang dilahirkan dengannya, yaitu malu. Kemudian ketika dia berinjak, membesar dan dewasa, ada yang bertambah rasa malunya. Ada pula yang mulai kehilangan rasa malunya. Semakin banyak seseorang berusaha untuk menambah rasa malunya, maka semakin baik. Karena itu menunjukkan hidupnya hati seseorang. Dan semakin seseorang mengurangi rasa malunya, ini akan mengurangi kehidupan dalam hatinya. Menunjukkan bahwa hatinya sudah mulai mati. Yang mana kalau hati ini sudah mati, tidak lagi hidup, maka hati ini tidak lagi bisa menerima kebaikan. Kemudian kata beliau, wa qillatul haya, adapun sedikitnya malu pada seseorang itu, min mautil qalb, menunjukkan bahwa hati itu telah mati, waruh dan juga ruh. Kita sudah pernah menjelaskan tentang ruh, bahwasanya ruh itu juga memerlukan makanan, sebagaimana halnya tubuh kita, jasad kita ini memerlukan makanan. Maka di antara makanan dari ruh adalah akhlakul kalimah. Dan di antara akhlakul kalimah yang menyebabkan ruh ini hidup adalah al-haya, rasa malu. Karena kalau seseorang kehilangan rasa malunya, maka hatinya mati dan juga ruhnya tidak mendapatkan makanan, berarti dia juga mati bersama ruh, bersama dengan hatinya. Ibu-ibu, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama kana al-qalbu ahya, kana al-haya'u atam. Kata beliau, selama hati itu, semakin hati itu dihidupkan, maka rasa malu seseorang ini akan semakin sempurna. Semakin hati itu dihidupkan, maka semakin rasa malu ini akan semakin sempurna. Jadi ada kaitannya erat antara hidupnya hati, hidupnya ruh seseorang dengan sifat malunya. Kemudian di antara perkataan para ulama, qala al-Junaydi, Junaydi mengatakan, ru'yatul ala wa ru'yatut taqsir, fa yatawalladu bainahuma halatun tusammal hayat. Ada dua hal yang dengan keduanya ini akan menghasilkan sifat malu. Apa dua hal tersebut? Ru'yatul a'la, seseorang melihat kebanyakan orang lain. Wa ru'yatul taqsir, kemudian seseorang memandang dirinya dalam bahwa dirinya ini banyak melakukan kekurangan-kekurangan. Baik, maksud dari ru'yatul a'la adalah melihat di sekitarnya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan dan diberikan kenikmatan itu untuk kepentingan kita. Allah jadikan adanya langit, Allah jadikan sebagai benteng bagi manusia. Allah jadikan adanya lautan untuk menjadi sumber air bagi kehidupan manusia. Allah jadikan adanya ikan-ikan, binatang-binatang, semuanya diciptakan untuk manusia. Semua itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini hanya makhluk Allah yang kecil, karena semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu diperuntukkan untuk kepentingan kita. maka kemudian kita malu kepada Allah. Seandainya kita ini melakukan perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Dan yang kedua yang bisa menghadirkan juga sifat haya, sifat malu adalah ru'yatut taqsir. Seseorang merasa bahwa dirinya belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah secara keseluruhan. Merasa masih banyak hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang belum dilaksanakan. Sebagaimana dia juga merasa bahwa dirinya banyak meninggalkan, banyak melakukan hal-hal yang dilarang olehnya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, mungkin dirinya merasa bahwa dia belum melaksanakan sholat dengan seperti yang diminta oleh Allah. Ketika diperintahkan untuk berpuasa, dirinya merasa bahwa dirinya belum memenuhi kewajiban berpuasa tersebut seperti yang diminta oleh Allah. Meskipun dia terus berusaha, tetapi dia merasa malu di hadapan Allah bahwa dirinya senantiasa kurang dalam memenuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa haqiqatu, dan hakikat dari malu itu, khuluq yab'atsu 'ala tarkil qabah. Maka hakikat dari malu itu, sifat malu itu adalah sebuah akhlak. Yang apa? Sebuah akhlak yang dapat menjadikan seseorang itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka sifat malu itu menjadi sebab seseorang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seseorang yang menghidupkan sifat malunya ini, menumbuhkan sifat malunya ini, maka sungguh dia akan jauh dari perbuatan maksiat kepada Allah. Wa yamna'u min at-tafriq fi haqqi sahibil haqq. Dan sifat malu itu juga akan mencegah seseorang dari tidak memberi kepada orang lain haknya, menahan hak yang menjadi hak milik orang lain. Dan perkataan ini sudah pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan ini. Al-Fudhal ibn Iyadh pernah mengatakan sebuah perkataan, khamsun min alamati syaqawah, lima hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah seorang yang merugi. Apa kelima hal tersebut? Yang pertama, qaswatul fil qalbi, kerasnya hati. Wa jumudul 'ain, kakunya mata. Matanya tidak pernah digunakan untuk menangis, mengeluh kepada Allah akan kekurangan-kekurangannya. Yang ketiga, wa qillatul haya, sedikit rasa malunya. Yang keempat, warahmatu fid dunya, seseorang sangat cinta terhadap dunia. Dan yang terakhir, tulul amal, seseorang panjang angan-angannya. Kita mungkin pernah menjelaskan tentang panjangnya angan-angan, yaitu seseorang yang dia ketika mendapatkan perintah dari Allah, dia hanya senantiasa berangan-angan, besok saya akan melakukan, besok saya akan melakukan, tetapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Fudhail bin Iyadh bahwasanya qillatul haya, sedikit rasa malu, ini termasuk menunjukkan bahwa termasuk tanda-tanda bahwa seseorang itu adalah seorang yang merugi, seorang yang akan tidak beruntung. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka tumbuhkan dan hidupkan rasa malu kita. Abu Ubaidah An-Naji pernah mengatakan, sami'tul Hasan, aku pernah mendengar Al-Hasan mengatakan sebuah perkataan, al-haya'u wa takarrumu khaslatani min khisalul khair. Ada dua sifat, yang mana sifat ini adalah sifat yang baik. Yang pertama adalah sifat malu, dan yang kedua adalah at-takarrum atau jawad, murah, suka memberi orang lain. Maka tumbuhkanlah sifat malu kita, dan tumbuhkanlah sifat malu, sifat karum kita, yaitu sifat lomo kita. Ya, dalam bahasa Jawa disebut lomo, suka memberi. Lam yakuna fi 'abdin illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla bihi. Tidaklah kedua sifat ini ada pada diri seseorang, Yang pertama apa? Malu. Yang kedua, dermawan. Tidaklah keduanya ini ada pada diri seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Tumbuhkanlah kedua sifat ini. Karena kedua sifat ini sifat yang bisa ditumbuh kembangkan. Seseorang yang tadinya pelit, tidak suka memberi kepada orang lain, ketika dia mencoba memaksakan dirinya memberi sedikit demi sedikit, maka dia akan terbiasa menjadi seorang yang karam, seorang yang dermawan. Tentu memulai tidak dengan yang besar, memulai dengan yang sedikit terlebih dahulu. Kemudian berkembang menjadi lebih banyak, menjadi lebih banyak, sehingga memberi ini, suka memberi dan dermawan ini menjadi sifat bagi seseorang. Demikian pula rasa malu. Awalnya seseorang tidak malu, tetapi kemudian dia memilih untuk malu. Kemudian semakin hari semakin malu. Dan bukan justru sebaliknya, seseorang awalnya malu, kemudian diminta agar jangan malu, kemudian akhirnya tidak menjadi orang yang tidak tahu malu. Kalau ingin membuat contoh, maka bisa kita contohkan dalam menghadiri resepsi. Ketika seseorang diminta untuk menghadiri resepsi, kita lihat bentuk resepsinya seperti apa. Kalau ternyata semua yang hadir dalam majelis resepsi tersebut pakaiannya tidak syar'i, sedangkan pakaian kita syar'i, maka apa yang terbetik di hati kita? Tentu ada rasa malu. Malu untuk hadir di kalangan orang-orang yang tidak berpakaian syar'i, sedangkan pakaian kita pakaiannya syar'i. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, mungkin kita mencari pintu belakang, atau menunggu sampai acara ini selesai, sehingga kita tidak perlu berkumpul dan hadir bersama orang-orang yang tidak berpakaian yang syar'i. Atau mungkin kita bisa mendatangi pada awal sebelum acara itu diadakan, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang biasanya mereka tidak memakai pakaian yang syar'i. Dan semua itu bisa dilakukan oleh seseorang manakala seseorang mempunyai sifat malu. Saya masih ingat pada acara perkawinan kakak saya. Acaranya normal-normal saja seperti perkawinan yang lainnya. Bahkan pakaian kakak saya pun bisa dikatakan menutup aurat. Tetapi seorang ustaz ini hadir di dalam majelis tersebut, datang kemudian salaman, bahkan tidak makan dan pulang. Dan kebetulan ustaz itu adalah ustaz saya juga. Kemudian saya berpikir, apa yang menjadikan sang ustaz ini enggan untuk duduk lama, padahal hidangan semuanya sudah tersedia. Baru saya berpikir, oh, sang ustaz merasa malu berada di sebuah tempat yang tidak pantas untuknya hadir di tempat itu dan berlama-lama di tempat itu. Kedatangannya hanya sekedar memenuhi undangan dari tuan rumah, yang mana mungkin salah seorang dari muridnya, yang mana mungkin salah seorang dari kawannya, hanya untuk melegakan hati orang yang mengundangnya. Dan rasa malunya melebihi lapar yang dirasakan oleh perutnya. Kemudian kita lanjutkan. Di antara perkataan para ulama, Ibn Atha' mengatakan, al-ilmu al-akbar, al-haybah wal-hayah. Ilmu yang tinggi, yang besar itu adalah haybah, mempunyai rasa takut, wal-hayah, dan juga mempunyai rasa malu. Faida dahadat al-haybah wal-hayah, seandainya rasa pengagungan ini ya, dan juga malu ini hilang dari seseorang, lam yabqa fihi khair, maka tidak tersisa lagi darinya kebaikan. Kemudian Ibnun al-Misri mengatakan, al-haya wujudul haiba fil qalbi ma'a wahshati ma sabaqa minka ila rabbika ta'ala. Ini kita lewati. Qala Abu Uthman mengatakan, man takallama fil haya wala yastahi billahi azza wa jalla fima yatakallamu bihi fa huwa mustadraj. Ini memperingatkan kita, orang-orang yang mulai mendakwahkan tentang malu, mengajarkan kepada orang lain untuk mempunyai sifat malu, tetapi dirinya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal yang disebutkan di dalam majelis tersebut, maka sesungguhnya apa yang terjadi pada dirinya, dirinya ini adalah apa yang diucapkannya itu adalah menghinakan dirinya sendiri. Kemudian di antara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perkataan dari seorang alim yang mengatakan zainul mar'ah al-haya, keindahan seorang wanita itu pada sifat malunya. Wa zainul hakim as-samt, dan keindahan seorang yang mempunyai karismatik itu, yang bijaksana itu adalah pada diamnya. Maka kita tidak akan temukan orang yang bijak, orang yang hakim, mempunyai sifat yang hakim, yang mempunyai haibah, mempunyai pengaruh yang besar. Kita tidak akan temukan mereka termasuk orang-orang yang suka berbicara. Biasanya orang yang banyak bicaranya ini kurang dalam sifat haibahnya, sifat hakimnya. Maka di sini bagi seorang wanita yang ingin menambah kecantikannya, maka dia bisa menambah sifat malunya, karena dia bisa bersembunyi di balik sifat malunya itu, dan ini akan menambah kecantikan seorang wanita. Nah, kemudian malu itu ternyata juga bermacam-macam, dan di antara macamnya tadi sudah kita sebutkan, yang pertama adalah malu yang fitri, artinya memang Allah ciptakan seseorang itu lahir mempunyai sifat malu. Kemudian sifat malu yang kedua adalah sifat al-haya yang muktasab, malu yang dihasilkan dengan usaha. Seseorang berusaha meningkatkan sifat malunya, maka dia menjadi seorang pemalu. Karena malu ini sifat, karena malu ini adalah akhlak, yang mana akhlak itu bisa ditinggikan, akhlak itu bisa didapatkan dengan seseorang mengulang. Seperti tadi kita contohkan karamah, sifat dermawan, bisa dilatih dengan seseorang setiap hari menginfakkan hartanya di jalan Allah, setiap hari menginfakkan sampai akhirnya dia menjadi seorang yang karamah. Setiap bertemu dengan tamu, maka tamunya dimuliakan, maka dia menjadi orang yang karamah. Setiap dia bertemu dengan seseorang yang membutuhkan, dia beri, maka dia menjadi orang yang karamah. Demikian pula malu, seseorang berusaha untuk menumbuhkan sifat malunya, maka Allah akan menjadikannya sebagai seorang pemalu. Nah, seperti halnya sabar, sifat sabar, Nabi mengatakan "Man yatasabbar yusabbirullah." Seseorang yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, maka Allah akan menjadikannya seorang penyabar. Kemudian banyak sekali faedah-faedah dari malu, tetapi kita akan lewati faedah-faedah dari malu ini. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang macam-macam malu dari sisi lain lagi, yang mana sebagian para ulama membagi malu itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah malu kepada Allah, yang kedua adalah malu kepada para malaikat, dan yang ketiga adalah malu kepada manusia, dan yang terakhir adalah malu kepada diri kita sendiri. Adapun malu kepada Allah, maka ketika seseorang ini terbetik di dalam hatinya bahwa Allah senantiasa melihatnya, yang mana kita sebut dengan nama muraqabatillah, bahwa Allah mengawasi apapun gerak-gerik yang kita lakukan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, mengetahui apapun yang kita lakukan, baik di luar ataupun di dalam. Maksudnya di luar di hadapan manusia. Di dalam maksudnya ketika kita sendirian, tidak ada orang. Maka malu kepada Allah pada waktu-waktu di hadapan manusia ataupun ketika kita sendiri, ini akan menjauhkan kita dari melakukan apa yang merupakan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah senantiasa firman Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan ayat ini ada di hati kita, yaitu firman Allah taala di dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-14, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah mereka itu tahu bahwasanya Allah itu Zat yang Maha Melihat. Begitu kita ingat ayat ini, maka kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita malu untuk melakukan sesuatu yang secara syariah perkara ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Kita malu apabila ada perintah-perintah yang belum kita lakukan, maka segera kita lakukan. Kita malu apabila hijab yang kita kenakan ternyata belum syar'i, maka kita kenakan. Kita malu untuk berbicara kepada orang yang tidak pantas kita berbicara kepadanya atau dengannya berduaan, maka kita tinggalkan perbicaraan berduaan tersebut. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain juga, yaitu surah Qaf ayat 16, Allah mengatakan, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh kami telah ciptakan manusia. "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan kami Zat yang Maha mengetahui apa yang mengganggu di dalam dirinya. "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami adalah Zat yang lebih dekat kepadanya dari urat nadinya sendiri. Kalau kita ingat ayat ini, subhanallah, Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Ilmu Allah dekat dengan diri kita, Allah mengetahui kita. Maka kemudian kita timbulkan rasa malu kita di hadapan Allah, karena kemanapun kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, maka Allah senantiasa mengiringi kita dan mengawasi kita agar kita senantiasa taat kepadanya. Pernah suatu ketika seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita, dan lelaki ini menginginkan wanita tersebut. Maka lelaki ini mengatakan, "Ma yarana indan khawatir." Tidak ada yang melihat kita berdua selain dari bintang-bintang yang ada di langit. Berarti kejadiannya siang atau malam hari? Malam hari. Dan ingat, waktu malam adalah waktu yang buruk sekali untuk para wanita, karena di waktu-waktu tersebut syaitan berkeliaran. Di waktu-waktu tersebut manusia mendapatkan gangguan dari berbagai macam makhluk yang membagikan dan menyebarkan keburukan kepada mereka. Maka hindarilah wahai para wanita keluar pada waktu malam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Dan ayat ini atau surat ini senantiasa kita baca sehari hari. Kemudian, mayarana illan kaukab, tidak ada yang melihat kita berdua kecuali bintang-bintang. Wanita ini adalah wanita yang saleh. Maka wanita ini pun berkata, "Fa aina kaukabina?" Kalau memang tidak ada yang melihat kita selain bintang-bintang, lalu di mana Zat yang menciptakan bintang-bintang ini? Jawabannya sederhana. Di mana Zat yang menciptakan bintang-bintang ini? Ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta bintang-bintang ini. Dia Zat yang Maha tahu. Dia Zat yang Maha melihat kita. Maka dengan kita malu kepada Allah, kita urungkan niat kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian malu kepada para malaikat. Yang mana sebagian sahabat pernah mengatakan, "Inna ma'akum man la yufariqukum fastahyu minhum fa'aqdimuhum wa aqdimuhum." "Inna ma'akum man la yufariqukum." Sesungguhnya ada orang yang senantiasa bersama kalian. Ada makhluk yang senantiasa bersama kalian, tidak pernah meninggalkan kalian kemanapun kalian pergi. "Fastahyu minhum," malulah kepada mereka. "Wa akrimuhum," dan muliakanlah mereka dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-10 dan ke-11, wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya kalian itu memiliki orang-orang yang mencatat, orang-orang yang menjaga kalian. Apa tugas mereka yang mengiringi kalian itu? Kiraman katibin, para malaikat yang senantiasa mencatat amalan-amalan yang kalian kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka ini mengetahui apapun yang kalian lakukan. Kalau tadi kita malu kepada Allah, kali ini kita diminta untuk malu kepada para malaikat. Karena malaikat juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Malaikat senantiasa mengiringi kita kemanapun kita berada. Bahkan ketika seseorang hendak berhubungan dengan keluarganya, barulah pada saat itu para malaikat menyingkirkan dirinya dari pandangan melihat kita, karena malunya yang luar biasa. Tidakkah kita malu dengan para malaikat yang mempunyai sifat malu? Dan di antara sifat malu malaikat, malaikat ini malu apabila melihat seorang makhluk yang lain melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana manusia merasa malu ketika melihat orang lain, ya, merasa tersakiti ketika melihat orang lain melakukan perbuatan maksiat. Di sini para malaikat dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaika tata'adda mimma tata'adda bihi banu adam. Malaikat itu tersakiti sebagaimana manusia tersakiti. Manakala seorang manusia melihat saudaranya melakukan perbuatan maksiat, dia tersakiti. Kenapa kok orang ini bermaksiat? Padahal sudah pakai jilbab. Padahal kuliah di Universitas Islam. Padahal begini dan begitu. Maka dia merasa tersakiti dengan perbuatan maksiat yang dilakukan saudaranya. Demikian pula malaikat, dia merasa tersakiti seperti halnya manusia tersakiti ketika melihat hamba Allah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia merasa tersakiti, dia merasa tidak enak, ini tidak pantas dilakukan. Maka kita tumbuhkan rasa malu kita kepada malaikat, dan kita tahu, karena kita tahu bahwasanya malaikat senantiasa mengiringi kita, mencatat amal kebaikan kita, sehingga kita menjadi menghindarkan apapun yang menjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang ayat yang tadi kita bacakan di atas, ai islahi min haula'i hafidhin al-kiram. Malulah kalian dengan mereka, orang-orang, maksudnya malaikat yang mencatat catatan-catatan amalan kebaikan kalian dan keburukan kalian. Nah, kemudian perkataan yang tadi kita jelaskan adalah perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, tidak perlu kita ulang perkataan beliau, ya. Nah. Kemudian malu yang ketiga adalah malu kepada manusia. Ini juga perlu kita tumbuhkan. Ketika seseorang sudah malu kepada Allah, tetapi ternyata lewat, maksudnya lewat, dia kehilangan, ya, kehilangan rasa malunya kepada Allah. Dia tidak merasa bahwa Allah melihatnya. Maka lapisan yang kedua adalah malu kepada malaikat. Yang mana malaikat ini makhluk yang mencatat semua amalan kita dan mengiringi kita. Tetapi seandainya rasa malu kita kepada malaikat juga lewat, maka ingatlah sifat malu kita kepada manusia. Karena manusia juga tidak akan membiarkan kita melakukan kemaksiatan di hadapan mereka. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La khaira fi man la yastahi minan nas." Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya malu, rasa malu di hadapan manusia. Mujahid pernah mengatakan, "Lau anna al-muslim lam yusib min akhihi illa anna haya'ahu minhu yamna'u min al-ma'asi lakafa." Seandainya seorang muslim itu tidak bersahabat dengan seorang sahabat, kecuali dia mengambil satu manfaat. Apa manfaat yang didapatkan dari sahabatnya itu? yaitu dia malu untuk bermaksiat kepada Allah kepadanya. Artinya dia malu kepada kawannya ini, sahabatnya ini. Kalau sahabat ini melihatnya melakukan maksiat, pasti akan ditegur. Maka cukup baginya ini kebaikan dari mempunyai kawan yang seperti ini. Jadi Mujahid mengajak kepada kita untuk berkawan dengan orang-orang yang bisa mencegah kita dari berbuat maksiat, terutama orang-orang yang kita anggap berwibawa, kita anggap lebih soleh, sehingga kita ketika hendak melakukan kemaksiatan kita malu kepadanya, kemudian kita hindari perbuatan maksiat tersebut. Dan sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadal haya hukman ala af'al mar wa ja'alahu dhabitan mizanan wa qala ma karihta an yarahu an-nas ma karihta an yarahu an-nas fala taf'alu idza khalu. Nabi pun pernah mengatakan sebuah perkataan dalam hadisnya bahwa ma karihta an yarahu an-nas, sesuatu yang engkau malu untuk dilihat oleh manusia itu, fala taf'alu, maka janganlah engkau lakukan. Idza khalu, kalau engkau lakukan, kalau engkau sendirian. Jadi di sini Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita agar kita malu pada saat kita sendirian. Seperti ketika kita melakukan perbuatan itu di hadapan manusia. Jadi ketika kita sendirian, kita ingin melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, mendengarkan sesuatu yang tidak boleh didengarkan, atau melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat umpamanya. Kemudian kita mengingat, kalau perbuatan ini saya lakukan dan ada yang melihat, maka tentu saya tidak akan melakukannya. Maka janganlah lakukannya. Seperti ketika kita ingin melakukannya di hadapan manusia. Ini memberikan isyarat kepada kita agar kita juga menumbuhkan rasa malu kepada manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah malu kepada diri kita sendiri. Jadi di sini malu itu berlapis-lapis. Kalau yang pertama lewat, maksudnya kita lupa dengan dengan malu kepada Allah, malu kepada Allah, maka malu kepada malaikat. Kalau itu pun kita lewat, lupa, maka kita malu kepada manusia. Kalau itu pun lewat, maka kita malu kepada diri kita sendiri. Ya. Di sini man istahya minan nasi walam yastahi min nafsi fa nafsuhu khassu 'indahu min ghairi. Seseorang yang tadi sudah malu kepada manusia, maka ketahuilah bahwasanya dirinya ini lebih pantas untuk dia malu kepadanya. Fa haqqul insan idza hamma bi qabilin an yatasawwar ahadan min nafsihi ka'annahu yara. Maka apabila seseorang itu ingin melakukan kemaksiatan, bayangkan bahwa dirinya ini adalah sebuah makhluk yang ada di sampingnya. Dirinya ini dibayangkan sebagai seorang makhluk yang ada di sampingnya, makhluk yang tersendiri. Maka ketika dia merasa bahwa dirinya ini ada sebuah makhluk yang tersendiri di sampingnya, maka dia merasa malu. Ah, saya malu. Malu terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri, bahwa kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian kita bisa menjaga sifat kesucian kita. Kita bisa dijauhkan dari berbagai macam keburukan karena kita malu terhadap diri kita sendiri. Sebagian salaf pernah mengatakan, "Man 'amila fi sirri 'amalan yastahi minhu fil 'alaniyah falaysa li nafsihi 'indahu qadr." Barang siapa yang mengamalkan di saat dia bersendirian ini sebuah amalan yang sebenarnya dia malu dikerjakan perbuatan itu pada saat di hadapan manusia, maka falaysa li nafsihi 'indahu qadr, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini beliau ingin mengingatkan kepada kita, kalau kita masih melakukan perbuatan maksiat yang kita sembunyikan, yang mana kalau itu dilihat oleh orang, maka kita akan menghentikan perbuatan itu, tetapi kita masih melanjutkan perbuatan maksiat itu, berarti kita ini masih belum menghargai diri kita sendiri. Karena diri kita ini patut kita hargai dengan kita malu kepadanya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan akhiri dan sudahi pembahasan kita tentang malu, baik malu dalam Al-Qur'an, malu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga malu menurut perkataan para ulama. Dan kita sudah jelaskan juga tentang macam-macam malu dan kepada siapa kita harus malu. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qisah kepada kita. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan-penjelasannya. Dan masih ada sedikit Ustaz 5 sampai 10 menit untuk menjawab pertanyaan. Cukup ya, pertanyaan cukup. Kita bacakan yang pertama Ustaz. Ustaz, sebenarnya batasannya suatu sifat itu dikatakan malu atau tidak malu itu apa Ustaz? Batasannya seperti apa? Batasan sifat malu ini. Nah, yang jelas bahwa malu itu akan mendorong seseorang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka batasannya jelas. Kalau seseorang justru mengatakan kepada dirinya bahwa dirinya malu di dalam melaksanakan perintah Allah, berarti malu yang seperti ini salah. Contoh, seseorang semestinya mengingkari kemungkaran yang di hadapannya dilakukan. Anaknya makan pakai tangan kiri. Maaf, kalau anaknya dia tidak akan malu kepada anak. Bapaknya makan pakai tangan kiri. Kalau rasa malunya menyebabkannya takut untuk mengucapkan kepada bapaknya, mengingatkan kepada bapaknya, "Pak, kok makannya pakai tangan kiri?" Padahal amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar ini diperintahkan dalam Islam, maka berarti malunya ini kelewatan. Harus di stop. Dan dia harus menghilangkan rasa malunya ini, karena malunya ini sifatnya adalah sifat yang negatif, melampaui batas. Demikian pula apabila seseorang malu untuk berkerudung. Saya malu pakai kerudung. Kenapa kok malu pakai kerudung? Saya belum pantas. Sesungguhnya sifat malu yang seperti ini berarti melampaui batas. Karena itu berarti bahwa dirinya, bahwa sifat malunya ini menghalanginya dari melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia lebih mengedepankan dirinya daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya kalau pakai kerudung, saya enggak bisa lagi berdua-dua. Kan malah bagus. Kalau pakai kerudung enggak jadi malu berdua-dua, kan malah bagus. Kemudian malu pakai kerudung, nanti kalau saya pakai kerudung, kawan-kawan saya lari. Nah, yang lari itu berarti kawan-kawan yang benci terhadap kerudung. Dan yang benci terhadap kerudung berarti, atau benci terhadap orang-orang yang berkerudung, berarti bukan sahabat-sahabat yang baik. Padahal Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik. Nabi memerintahkan kita untuk duduk dengan kawan-kawan yang baik. Matharul jalisis fari wal jalisis su. Dalam hadis ada mengatakan perumpamaan teman-teman duduk yang baik dengan teman-teman duduk yang buruk seperti perumpamaan orang-orang yang duduk bersama penjual minyak wangi dan seseorang yang duduk bersama pandai besi. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari sahabat yang baik. Kalau ada sahabat kita meninggalkan kita karena kita menjadi baik, maka itu berarti kawan-kawan kita tidak baik. Maka jangan berkedok dengan kata-kata malu, kemudian kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malunya berlebihan yang seperti itu. Ya. Pada hakikatnya dia enggan untuk menerima, enggan untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sekarang ada. Dan ini malu yang mengarah kepada keburukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan saja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, adakah batasan rasa malu untuk akhwat sehingga dalam bersosialisasi tetaplah baik? Adakah batasannya? Nah, batasannya adalah Alkitab As-Sunnah. Semakin seseorang mengenal Alkitab As-Sunnah, mengetahui batasan-batasan hududullah, batasan-batasan Allah, maka semakin dia mengerti di mana dia harus menundukkan sikap malunya tersebut. Seperti umpamanya ketika seseorang mengajak seorang wanita berbicara berdua-duaan, dia tahu bahwa seorang lelaki dan wanita tidak boleh berbicara dua-duaan kecuali ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Ya. Adapun curhat dan jenis-jenis sejenisnya ini tidak dibenarkan dalam syarak. Kalau keperluan-keperluan umum seperti meminjam barang, meminta makanan yang kecil umpamanya, ya, seperti bertetangga, kehidupan bertetangga. Boleh seorang tetangga meminta kepada tetangganya, maaf, ada nasi satu piring nggak ya? Kebetulan belum sempat masak nasi. Ini masih sesuatu yang wajar. Atau mungkin seseorang kawan meminjam pulpen umpamanya, ini sesuatu yang wajar. Meminta buku catatan untuk disalin di rumah, ini sesuatu yang wajar. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, ini wajar. Tetapi kalau seseorang kemudian curhat dan yang lainnya, maka ini sudah tidak wajar, ini keluar dari koridor syariat. Maka itu batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah dengan seseorang mengenal batasan syar'i, maka dia menjadi tahu mana batasan malu yang semestinya dilakukannya. Dan terkadang malu ini menjadi penghalang bagi sebuah komunikasi yang baik. Saya sudah merasakan beberapa kali, ya ini biasa panitia kajian kalau akhwat susah. Ya. Beraninya menghubungi ustaz lewat istri. Afwan Om, mau mengingatkan ustaz kajian. Istri saya lupa lah mengingatkan saya. Habislah saya. Afwan Om, ustaz sudah sampai di mana? Bacanya setelah malam baru dibaca. Ya Allah, enggak jadi kajian hari ini. Gara-gara mengingatkan melewati istri. Saya katakan malu seperti ini salah. Maka mulai sekarang saya mengatakan siapapun di antara akhwat yang ingin menuntut saya kajian langsung, tidak ada lewat istri lagi. Begitu juga sebaliknya, kemarin saya ada kajian. Jadwal saya berikan kepada istri saya. Ustazah ini saya minta untuk menghubungi istri saya langsung. Qadarullah tidak berani menghubungi istri saya. Loh, kok malunya salah? Kalau malu kepada saya, oke, okay, ini malunya kepada istri saya. Sesama aku. Pekiwu. Nah, orang Jawa bilang pekiwu. Akhirnya mestinya jadwalnya dimulai dari jam 8. Istri saya datang jam 10. Subhanallah. Mestinya kajiannya dimulai dengan tahsin terlebih dahulu, tetapi istri saya datang jam 10. Jam kajian saya, kalau saya yang ngajak. Malu jangan sampai menghalangi komunikasi yang baik, terutama di dalam dakwah. Maka itu diantara batasan-batasan yang bisa dijadikan patokan di dalam masalah malu. Ya. Kemudian juga para sahabiat tidak pernah malu meminta ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang wanita diantara mereka pernah bertanya, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi min al-haqqi syai', Allah tidak malu dengan sesuatu. Dengan kebenaran, apakah seorang wanita itu diwajibkan untuk mandi kalau dia bermimpi? Maka apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wanita ini sebenarnya malu. Dia sebenarnya seakan-akan mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya tadi malam bermimpi. Ada seorang wanita yang berani ngomong gitu kepada seorang ustaz. Ustaz, saya tadi malam mimpi. Mimpinya orang dewasa. Ada yang berani. Tetapi perkara seperti ini tidak menjadikan sahabat ini menghadap dan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkaitan dengan hukum syar'i. Tidak malu bertanya. Maka kemudian Nabi menjawab, "Na'am. Di wanita tersebut diwajibkan untuk mandi Idza ra'atil ma', kalau wanita itu melihat adanya air mani yang keluar setelah dia bermimpi. Jadi di sini di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana sahabiah ini tidak malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara agamanya. Maka jangan sampai seorang wanita ini malu untuk bertanya di dalam masalah agama kepada seorang ustaz, kepada seorang yang dipercayanya, selama ini tidak menimbulkan fitnah. Ya. Mungkin ustaznya termasuk muwahhidin, seorang yang ahli tauhid, cuma mau kawin satu istri. Ini ustaz yang baik kalau begini. Ya. Percaya dia, dia rajul yang saleh, rajul yang aman, boleh bertanya kepadanya langsung. Tetapi kalau khawatir, maka tanya dengan berdua, bertiga, berempat. Ya, ajak kawan-kawan. Komunikasi dalam grup. Grup terbatas. Jangan grup tidak terbatas. Karena ini WA banyak. Grupnya isinya 1,000 orang. Gimana ini misalnya? Kalau 1,000 orang dalam satu grup. Ya, grup yang kecil-kecil saja. 10 orang. Kemudian tanya jawab dengan ustaz. Dan ini mungkin lebih baik. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Untuk kita sudah habis ustaz. Ini juga pertanyaannya sudah terjawab dari masalah tentang apakah malu bertanya kepada orang lain yang masuk malu yang harus dimiliki. Nah, malu bertanya kepada orang lain, apakah itu termasuk malu yang harus dimiliki oleh apa? Nah, tergantung apa pertanyaannya, berkaitan dengan apa. Kalau berkaitan dengan perkara yang syar'i, maka tidak boleh tidak bertanya, harus bertanya. Malu kepada ustaz mau bertanya, saya haidnya enggak teratur. Ya, saya keluar darah, setelah haid tiba-tiba keluar darah. Karena ini darah apa? Belum faham tentang hukum darah. Ini malu yang tidak baik. Kemudian kalau keperluannya keperluan yang lain, contoh umpamanya meminta bantuan yang tidak mungkin dilakukannya sendiri, meminta diangkatkan barangnya. Ya. Kalau memang tidak mungkin diangkat sedikit demi sedikit, seperti kalau plastik kan sedikit demi sedikit bisa. Katakanlah beras satu karung atau aqua satu galon, kan nggak mungkin diangkat sendiri, kan nggak mungkin dituang dulu satu gelas dibawa ke dalam rumah. Maka boleh meminta kepada lelaki untuk membantunya selama lelaki tersebut orang yang amanah, jujur. Sebab ada beberapa kasus seseorang mempersilahkan orang asing atau bahkan orang yang sudah dikenalnya, tetangganya, orang yang sudah dikenal, setelah dibukakan pintu justru dia menjadi bala baginya. Ya. Katakanlah paling banter diantarkan ke depan pintu rumah, sudah itu saja. Kemudian menunggu suami sampai suami datang, atau kalau bisa digulung-guling-gulingkan. Masih ingat mungkin bagaimana cara memindahkan benda yang berat, yang bulat, diguling-gulingkan. Ya. Terutama yang enggak kuat mengangkat, diguling-gulingkan, insya Allah bisa masuk. Kalau saya sendiri, kalau gas tidak saya angkat, karena saya khawatir punggung saya. Apa yang saya lakukan? Saya tidurkan. Saya dorong pakai kaki saya. Bisa ini dilakukan juga. Galon air juga bisa ditidurkan. Kemudian ditendang pelan-pelan. Ya, bukan ditendang kayak main bola. Ya, didorong pelan-pelan dengan kaki atau dengan tangan. Nah, jadi malu pada tempatnya. Kalau memerlukan sesuatu, sesuatu itu bermanfaat. Contoh bertanya kepada dosen tentang sebuah ilmu yang belum difahaminya. Ini tidak tepat kalau kita malu pada saat itu. Malu bertanya kepada kawan tentang sebuah masalah yang terkait dengan pelajaran kita di kampus. Ya, dan ini urgent, sifatnya urgent. Ini juga salah. Kemudian kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari kawan kita yang wanita yang lain, yang karena enggak seorang pun menulis selain daripada kawan kita itu. Ini malu yang salah. Maka malu memang harus pada tempatnya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kurang. Wallahu ta'ala ala wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa